bagaimana bertaubat dari dosa zina. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertaubat dari dosa zina dan bertaubat dari dosa-dosa yang lain, intinya disyaratkan oleh para ulama rahimahumullah. Pertama, menyesali perbuatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Dan Nabi SAW mengatakan an-nadmu taubah, penyesalan adalah taubah. Kemudian juga di samping itu dia betul-betul meninggalkan dan menjauhi perbuatan itu. Dan ketiga, dia bertekad dengan kuat untuk tidak mengulanginya. Dan tentunya dengan itu pula dia beramal saleh, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan setelah menyebutkan tentang beberapa dosa dan di antaranya zina pada surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Ya. Sehingga di sini dituntut banyak-banyak beramal saleh. Kalau dosa ini adalah dosa yang tersembunyi, bertaubatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Dia betul-betul menyesali perbuatan tersebut dan banyak beramal saleh, dan apa yang ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Ma'iz dan seterusnya, itu ketika seseorang memang mendapati penguasa yang menegakkan syariat, kemudian menegakkan padanya hukum terkait dengan perbuatan zina, itu pun para ulama mengatakan ketika seseorang jatuh dalam perbuatan ini, diutamakan untuk bertaubat secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, namun tentu taubat yang sungguh-sungguh, bukan meremehkan dosa ini, bukan seolah-olah dia sudah diampuni. Ya, kita nggak tahu bahwa dalam melakukan taubat kita, bahwa dosa kita pasti diampuni. Siapa yang menjamin? Apalagi itu suatu dosa besar. Sehingga seorang yang bertaubat dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam, menutupi aib itu, harus taubatnya betul-betul sungguh-sungguh. Ya, betul-betul menyesali perbuatan tersebut dan banyak beramal saleh. Semoga dengan itu dosanya betul-betul terampuni. Tapi kalau taubatnya taubat ringan-ringan saja, itu apakah dikatakan taubatan nasuha? Sementara taubatan nasuha artinya yang shadiqah, taubat yang betul-betul sungguh-sungguh. Ya, maka dari itu mereka yang jatuh dalam maksiat ini, seperti yang tadi disebutkan, hendaknya betul-betul dalam taubatnya sungguh-sungguh dan banyak beramal saleh. Wallahu a'lam.